Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pemirsa Khazanah, tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Berbuat salah merupakan tabiat alami manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang, dan aku mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Setelah bertaubat, dosa dan kesalahan bisa dihapuskan oleh sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa layaknya kobaran api, sedangkan sedekah berfungsi seperti air. Beliau bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Masalahnya, tidak semua orang mampu bersedekah secara rutin karena keterbatasan ekonomi. Orang yang rezekinya pas-pasan memilih merutinkan sholat duha. Ada anggapan amalan sedekah bisa didapatkan dari mengerjakan sholat duha, sehingga tidak perlu bersedekah dengan hartanya. Benarkah anggapan semacam ini? Para ulama menjelaskan sholat duha memang mampu menggantikan sedekah. Hal ini berdasarkan teks hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tiap pagi ada kewajiban sedekah bagi tiap ruas tulang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu dapat tercukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan sedekah yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah mengeluarkan sebagian harta kepada fakir miskin atau membelanjakan harta di jalan Allah. Anggapan yang meyakini mendirikan sholat duha sama nilainya dengan sedekah harta sebenarnya kurang tepat. Sedekah yang setara dengan mendirikan sholat duha sebagaimana sabda Nabi adalah perbuatan atau amalan yang mendekatkan diri atau taqarrub antara manusia dengan Rabbnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti tasbih dengan membaca Subhanallah, tahmid dengan membaca Alhamdulillah, dan takbir dengan membaca Allahu Akbar. Bisa juga dengan memerintahkan amalan kebaikan serta melarang kepada keburukan, dan sebagainya. Anjuran untuk bersedekah senantiasa disebutkan oleh Rasulullah. Beliau SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia harus dikeluarkan sedekahnya untuk tiap ruas tulang tersebut. Ketika mendengarkan hal ini, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu, wahai Rasulullah SAW? Kemudian Nabi SAW menjawab, dahak yang ada di masjid lalu pendam ke tanah dan membuang sesuatu gangguan dari tengah jalan, maka itu berarti sebuah sedekah. Akan tetapi jika tidak mampu melakukan itu semua, cukuplah engkau mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, semua sedekah yang dilakukan oleh anggota badan tersebut dapat diganti dengan 2 rakaat sholat duha, karena sholat merupakan amalan semua anggota badan. Jika seseorang mengerjakan sholat, maka setiap anggota badan menjalankan fungsinya masing-masing. Perbuatan-perbuatan baik seperti menyingkirkan gangguan di tengah jalan atau membersihkan kotoran di masjid termasuk dalam amalan sedekah dan seharusnya dikerjakan setiap hari. Tetapi jika tidak mampu konsisten melaksanakannya, bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Ibnu Umar berkata, barang siapa memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang punya kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Sedekah dengan harta maupun bukan dengan harta, masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Namun begitu, sedekah tersebut akan tetap mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi kebanyakan orang, sholat duha ini dikenal dengan sholat pembuka rezeki. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka aku akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha ini? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat hari mulai beranjak siang. Hal ini sesuai dengan asal kata duha, yaitu ad-dahwu. Kata tersebut bermakna waktu siang hari dikala sinar matahari mulai terik. Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah serta sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i lainnya berpendapat, sholat duha dimulai ketika bayangan benda sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Dan menurut Imam Al-Albani, jarak 1 tombak adalah 2 meter sesuai standar ukuran sekarang. Menurut sebagian ulama, waktu dimulainya sholat duha kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Batas akhir waktu sholat duha sebelum masuk waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Selama bayangan benda masih condong ke arah barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Ketika bayangan benda lurus dengan bendanya tidak condong ke barat maupun ke timur, maka waktu sholat duha telah habis dan masuk waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Mayoritas atau jumhur ulama memberikan patokan sederhana. Waktu sholat duha berakhir kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa orang yang ingin mengerjakan sholat duha harus membaca surah ad-duha dan asy-syams? Benarkah hafalan kedua surah tersebut menjadi bagian dari rukun sholat duha? Pendapat yang menyatakan mengerjakan sholat duha harus membaca surat asy-syams dan ad-duha berasal dari sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat wasyamsi wa duhaha dan surat ad-duha." Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengutip hadis ini berdasarkan riwayat Ad-Dailami dan Ar-Ruyani. Beliau menyatakan ada kesesuaian antara isi surat asy-syams dan ad-duha dengan sholat yang dikerjakan. Namun beberapa ulama ahli hadis termasuk Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis tersebut derajatnya lemah sehingga tidak ada anjuran atau kewajiban membaca surah asy-syams dan ad-duha di saat sholat duha, baik itu pada rakaat pertama maupun kedua. Syekh Ibnu Baz menjelaskan, disunnahkan untuk membaca surat yang mudah dan dihafal setelah membaca surah Al-Fatihah. Dalam sholat duha tidak ada ketentuan membaca surah tertentu, karena yang wajib hanya Al-Fatihah, dan surah tambahannya merupakan sunnah. Jika setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syamsi, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, dan surat-surat yang lainnya, maka itu adalah sebuah perkara yang baik. Lalu bagaimana dengan doa yang dipanjatkan seusai sholat duha? Apakah ada doa khusus yang harus diamalkan? Secara umum tidak ada riwayat khusus dari Rasulullah SAW terkait doa khusus setelah sholat duha. Adapun doa masyhur yang sering kita dengar adalah, "Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana na'iyan fa qribhu, wa in kana qariban fa yassirhu." Ya Allah, jika rezeki hamba berada di langit, maka turunkanlah. Jika ia berada di bumi, maka keluarkanlah. Jikapun ia jauh, maka dekatkanlah. Dan jika dia dekat, maka mudahkanlah. Namun doa ini diyakini bukanlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menilai bahwa redaksi doa tersebut masyhur di Arab dan tidak jelas juga siapa yang memulai. Tapi secara isi tidak ada masalah dengan redaksi doa tersebut. Sehingga jika ingin dipakai sebagai doa setelah sholat sunnah duha, juga diperbolehkan. Namun jika ingin meniru redaksi doa Rasulullah SAW, terutama dalam kaitannya dengan kelapangan rezeki, maka ada banyak doa yang bisa dipanjatkan. Dalam kitab Al-Azkar, karangan Imam An-Nawawi disebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap selesai sholat selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, harta dan dari siksa kubur. Selain itu, ada pula riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku bermohon kepadamu diberikan ilmu yang bermanfaat dan diterimanya segala amal kebaikan serta rezeki yang baik. Jadi tidak ada doa khusus yang wajib dipanjatkan setelah sholat duha. Asalkan doa tersebut bermakna baik, maka tidak mengapa untuk dipanjatkan. Wallahu a'lam bissawab. Beralih ke masalah lain. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah kebiasaan saling berjabat tangan dan mencium tangan ketika saling bertemu. Namun apakah hal ini hanya kebiasaan atau memang dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana syariat memandang hal ini? Siapa saja yang boleh dicium tangannya terkait hal ini? Kebiasaan atau adat mencium tangan bagi sebagian besar kaum muslimin merupakan wujud rasa kasih sayang dan penghormatan, terutama kepada ulama, guru, serta orang yang dituakan. Perbuatan ini juga dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bergegas mencium tangannya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnul Mukri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Umar bergegas menuju Rasulullah lalu mencium tangannya. Mencium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dari kalangan bangsa Arab. Kaum Yahudi bahkan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sofwan bin As-Sal, ia berkata bahwa ada dua orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Setelah dijawab, mereka mencium tangan dan kaki Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi." Kebiasaan saling mencium tangan juga berlaku di antara sesama sahabat. Misalnya, riwayat Ammar bin Abi Ammar yang menyatakan, Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Berikanlah tanganmu." Maka diberikanlah tangan Ibnu Abbas. Lalu Zaid menciumnya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Imam An-Nawawi dalam kitab berjudul Raudatul Thalibin menjelaskan, mencium tangan seseorang karena kesalehan, keilmuan, kemuliaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk hal yang mandub atau disukai. Abu Bakar Al-Marwazi dalam kitab Al-Wara' menerangkan pendapat Imam Ahmad. Tidak mengapa seorang muslim mencium tangan sesama muslim jika alasannya karena agama. Berdasarkan riwayat yang ada, para ulama berpendapat mencium tangan bukanlah sebuah perbuatan yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan ulama, guru dan orang-orang yang dihormati adalah perkara yang dibolehkan dalam agama Islam. Jika demikian, adakah batasan dan syarat dalam mencium tangan ini? Bagaimana jika seseorang menjadikan hal tersebut sebagai suatu kewajiban? Dalam syariat memang tidak ada batasan dan syariat perihal cium tangan kepada orang alim ulama, orang tua maupun guru. Namun, menurut ulama kontemporer, cium tangan ini tidak boleh dijadikan suatu kewajiban. Karena dikhawatirkan bisa menjadikan seorang alim sombong dan melihat dirinya hebat. Bahkan jangan sampai ada orang yang berharap berkah dari mencium tangan si alim tersebut, karena keberkahan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari mencium tangan orang. Mencium tangan juga menjadi terlarang apabila diniatkan untuk memperoleh perkara duniawi. Imam Nawawi berkata, jika seseorang mencium tangan seseorang dengan tujuan memperoleh jabatan, maka perbuatan ini sangat dibenci. Imam Ahmad berpendapat, dalam keadaan sangat mendesak, boleh mencium tangan seseorang untuk urusan dunia. Misalnya, seseorang yang sedang dalam keadaan terjepit dan akan dibunuh, maka ia boleh mencium tangan orang yang berkuasa agar lolos dari upaya pembunuhan. Lalu bagaimana pula bila mencium tangan yang bukan mahram, apakah diperbolehkan? Kaidah mencium tangan ini sama dengan berjabat tangan, karena sebelum mencium tangan pasti seseorang akan berjabat tangan terlebih dulu. Artinya, tangan akan saling menyentuh. Jumhur ulama melarang untuk berjabat tangan dengan yang bukan mahram, sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Hambali membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram yang sudah tua, yang tidak ada syahwat. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW membaiat perempuan yang bukan mahram, beliau tidak menjabat perempuan tersebut dan membaiat hanya dengan ucapan. Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali, sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiat melalui ucapan dengan berkata, "Aku telah membaiat kalian." Hadis riwayat Muslim. Jika ada unsur syahwat, maka perbuatan mencium tangan ini dilarang. Karena saling mencium dalam keadaan syahwat hanya diperbolehkan untuk pasangan suami istri. Dalam ilmu fikih, mencium tangan orang yang berilmu dan soleh bukanlah sebuah perintah agama. Sehingga mencium tangan guru, ulama, kiai tidak digolongkan sebagai sesuatu yang wajib atau sunnah. Mencium tangan merupakan kebiasaan masyarakat atau uruf yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ada kaidah yang berbunyi, al-adatul muhakkamah. Sebuah adat atau tradisi itu bisa dijadikan dasar hukum jika adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Adat istiadat yang diakomodasi dalam syariat Islam biasanya terkait dengan etika, norma kehidupan, dan sopan santun yang berlaku di masyarakat. Uruf atau kebiasaan yang berlaku di negeri kita adalah mencium tangan orang tua dan orang-orang yang terhormat lainnya, seperti kakek, paman, mertua, termasuk kiai, ulama, dan lainnya. Bila hal itu kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan menyesuaikan diri dengan uruf yang dikenal masyarakat, maka hal itu baik, karena menunjukkan adanya etika dan sopan santun yang berlaku di masyarakat.